السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah azzaqullah, kita lanjutkan kembali kajian daripada kitab tafsir Taisir Karimir Rahman fi tafsiri kalamil mannan. Berikutnya ayat yang ke-118 dan 119 dari surat Al-Baqarah. Qala Syekh Sa'di rahimahullahu taala fi bayan kalamillahi taala wa qala alladziina la ya'lamun laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyanal ayati liqaumin yuqinun inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wala tus'alu an ashabil jahim. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah di dalam menjelaskan firman Allah taala yang artinya, dan berkata orang-orang yang tidak berilmu, alladzina la ya'lamun, ini adalah musyrikin, karena tidak diturunkan Alkitab kepada mereka. Sebagaimana kemarin pada ayat sebelumnya, di saat menyebutkan tentang ucapan orang-orang Yahudi dan Nasrani, qalatil yahud laisatil nasara ala syai wa qalatil nasara laisatil yahud ala syai wa hum yatlunal kitab kadzalika qalal ladzina la ya'lam. Demikianlah ucapan orang-orang yang tidak berilmu, tidak ada ilmu pada mereka, padahal wahum yatlunal kitab, padahal mereka ini siapa? Yahudi, Nasrani, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Alkitab. Mereka membaca Alkitab. Bukan orang-orang yang tidak tahu mereka. Tapi ucapannya sama seperti ucapan orang-orang yang tidak tahu. Ucapan orang-orang jahalah. Maka di sini kembali Allah Subhanahu wa taala sebutkan tetapi terbalik. Kalau sekarang yang disebutkan adalah wa qala alladziina la ya'lam. Dan berkata orang-orang yang tidak berilmu. Siapa mereka? Musyrikin. Laula yukallimunallahu au ta'tina ayah. Seandainya saja Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kami, atau mendatangkan kepada kami, engkau datangkan kepada kami ayat, yakni bukti kebenaran bahwa kamu adalah rasul utusannya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan kepada kami langsung, ini saya utus kepada kalian rasulku bernama Muhammad. Ini ucapan musyrikin, ya. Kenapa Allah tidak langsung berbicara saja kepada kami bahwa Allah mengutus engkau sebagai rasul? Atau kenapa engkau tidak mendatangkan kepada kami mukjizat, tanda kebenaran bahwa kamu adalah rasul utusan? Allah menyatakan, kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim. Demikianlah ucapan orang-orang sebelum mereka. Siapa maksudnya? Ahlul kitabain. Yaitu Yahudi dan Nasrani. Kalau sebelumnya qalatil yahud qalatin nasara, kadzalika qala alladziina la ya'lam. Di sini qala alladziina la ya'lamun, kemudian kadzalika qala alladziina min qablihim. Berarti orang-orang sebelum mereka adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Mithla qaulihim, persis seperti ucapan mereka musyrikin. Persis seperti ucapan musyrikin. Sama. Nanti akan ada ayat-ayatnya kita bawakan insyaallah bagaimana ucapan ahlul kitab. Maka Allah katakan tasyabahat qulubuhum. Serupa hati-hati mereka. Sama hati-hati mereka. Yang diberi kitab dengan yang tidak diberi kitab, tidak ada beda. Tasyabahat qulubuhum. Qad bayyanal ayati liqaumi yuqinun. Padahal sungguh kami telah jelaskan tanda-tanda kebenaran, tanda-tanda kebenaran kau sebagai rasul itu sudah kami jelaskan. Ya. Masih minta bukti yang bagaimana lagi? Au ta'tina ayah. Qad bayyanal ayat. Kami telah jelaskan semuanya, tanda-tanda kebesaran kami. Dan kami telah tunjukkan tanda-tanda kebenaran rasul kami. Tetapi bagi siapa? Liqaumi yuqinun. Bagi orang-orang yang yakin. Ya. Percuma kalau kepada mereka. Apapun yang dilakukan, apapun yang didatangkan, tidak akan mereka beriman. Seandainya mereka menginginkan keimanan dan menginginkan akan bukti kebenaran, maka sudah telah datang kepada mereka bukti-bukti yang mencukupi untuk dengan bukti tersebut seseorang bisa beriman. Inna arsalnaka bilhaqqi basyira wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus engkau, ya Muhammad, dengan kebenaran. Ini merupakan bukti di antara bukti-bukti daripada mukjizat rasul, dan nanti akan dijelaskan oleh Syekh Sa'di sisi-sisinya. Basyiron, yakni bil jannah, memberikan berita gembira dengan surga, wa nadhiron binar, dan peringatan dari neraka. Wala tus'al an ashabil jahim, dan kau tidak akan ditanya tentang ashabul jahim. Engkau tidak akan ditanya tentang orang-orang yang masuk neraka tersebut. Engkau tidak akan ditanya tentang kenapa mereka tidak mau beriman. Tugas engkau hanya menyampaikan. Ini setiap daripada rasul, tugasnya hanya sekedar apa? Menyampaikan. Demikian pula du'at ilallah. Tugasnya hanya sekedar menyampaikan. Adapun kemudian setelah tersampaikan tidak beriman, bukan tanggung jawab kamu. Bukan tanggung jawab rasul. Bukan tanggung jawab du'at ilallah. Ya. Masing-masing mempertanggungjawabkan diri mereka. Wala tus'alu an ashabil jahim. Kau tidak akan ditanya tentang orang-orang yang menjadi penghuni neraka jahim. Berkata Syekh Sa'di, ay, qala jahalah min ahlil kitab wa ghairihim. Berkata orang-orang bodoh dari kalangan ahlul kitab dan selain mereka. Beliau membawa makna wa qala alladziina la ya'lamun adalah ahlul kitab dan selain ahlul kitab. Kalau kita melihat kepada konteks, maka sebenarnya apa yang barusan dijelaskan itu lebih tepat. Jadi yang berbicara di sini adalah musyrikin. Kalau kita melihat konteks sebelumnya, ayat yang sebelumnya, ya. Dan itu yang dirojekan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau memberikan beberapa pendapat dan beliau merojekannya. Adapun Ibnu Jarir At-Tabari, beliau menyatakan waqala ladina la ya'lamun, yakni An-Nasara. Orang-orang Nasrani. Dan sepertinya Syekh Sa'di merangkum daripada pendapat-pendapat yang ada kemudian menyatakan qala ladina la ya'lamun, yakni al-jahalah min ahli kitab wa ghairihi. Orang-orang bodoh baik ahli kitab atau selain mereka. Sekali lagi, kalau kita melihat konteksnya dari ayat yang sebelumnya, ya. Kadzalika qala ladina la ya'lamun. Seperti itulah ucapan orang-orang yang tidak berilmu, yakni tidak diberi apa? Kitab. Sekarang di sini waqala ladina la ya'lamun, yakni orang-orang yang tidak diberi kitab, yakni musyrikin. Kemudian nanti kadzalika qala ladina min qablihim, ya, tentunya kalau sudah diartikan di depan bahwasanya la ya'lamun adalah ahli kitab dan selain mereka, maka kalimat ini tidak dijelaskan lagi. Sebagaimana nanti Asy-Syaikh tadi tidak menjelaskannya karena beliau berpendapat qala ladina la ya'lamun adalah ahli kitab dan musyrikin. Adapun apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dan beliau memberikan beberapa dalil dan argumentasi di situ. Alalladzina la ya'lamun yani ahlul afan yani musyrikin Arab. Beliau menyebutkan ucapan Ibnu Abbas dari Sa'id bin Jubair. Ibnu Abbas menyatakan qala Rafi' Ibnu Huraimilah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rafi' Ibnu Huraimilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, in kunta rasulan minallah kama taqul faqul lillah fayukallimuna hatta nasma'a kalamah. Wahai Muhammad, jika engkau benar rasul daripada utusan-utusan Allah sebagaimana engkau katakan, maka tolong sampaikan kepada Allah agar Allah berbicara kepada kami langsung hingga kami bisa mendengar ucapannya. Itu ucapan yang sangat kurang ajar dari Rafi' Ibnu Huraimilah. Fa anzalallahu fi dzalika min qawlihi wa qala alladziina la ya'lam. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian dari ucapan si Rafi' Ibnu Huraimilah ini, seorang musyrikin, Allah turunkan ayat ini. Kemudian beliau memberikan beberapa pendapat-pendapat yang selain daripada itu. Kemudian beliau memberikan penegasan bahwa yang rajih adalah pendapat yang menyatakan alladzina la ya'lamun yakni hum musyrikul quraish, musyrikul Arab. Dan beliau menyatakan wa yu'ayyid hadzal qaul wa annal qa'ilin dzalika hum musyrikul Arab qauluhu ta'ala. Dan yang menguatkan pendapat ini adalah firman Allah Ta'ala. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Dan jika datang kepada mereka orang-orang musyrikin Quraisy satu ayat, satu tanda kebenaran Rasul, qalu, mereka mengatakan lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Kami tidak akan pernah beriman sampai didatangkan kepada kami semisal apa yang didatangkan kepada rasul-rasul utusan Allah. Allah wa'alamu haitu yaj'alu risalatah sayusibul ladina ajramu sagharun indallah wa'adabun syadidun bima kanu yang burun. Ini dalam surat Al-An'am. Ya, syahidnya tadi telah disebutkan. Juga demikian pula firman Allah Ta'ala waqalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Ini ucapan musyrikin. Ya. Dan mereka menyatakan kami tidak akan pernah beriman kepadamu hingga engkau mengalirkan untuk kami mata air dari bumi. Dan ayat-ayat setelahnya. Au taquna laka jannatum min a'nab min nakhilin wa 'inab. Iya kan? Atau engkau memiliki kebun-kebun dari korma dan kebun-kebun dari anggur. Kemudian engkau alirkan di tengah-tengah kebun-kebun tersebut sungai-sungai. Atau engkau turunkan kepada kami potongan-potongan azab dari langit sebagaimana engkau beritakan kepada kami. Atau engkau datangkan kepada kami Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya. Atau engkau memiliki rumah terbuat dari mutiara. Atau engkau naik ke atas langit sana. Dan kami pun tidak akan beriman terhadap naiknya kamu ke atas langit sampai kamu kemudian mengambilkan untuk kami dari langit kitab yang kami bisa membacanya. Luar biasa. Itu gambaran daripada permohonan atau permintaan orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna daripada au ta'tina ayah. Jadi bukan tidak diberi tanda-tanda kebenaran Rasul, tetapi yang dimaukan oleh mereka adalah penolakan. Sehingga ayat di sini adalah ayat ta'annud, bukan ayatul istirsyad. Ayat di sini adalah ayatul iqtirah. Nanti akan disebut dijelaskan. Baik. Juga firman Allah Ta'ala, wa qala alladziina la yarjuuna liqa'ana laula unzila 'alaina al-malaa'ika aw nara rabbana. Berkata orang-orang yang tidak berharap perjumpaan dengan kami, musyrikin. Seandainya saja diturunkan kepada kami malaikat-malaikat dari Allah atau kami melihat Rabb kami. Dalam surat Al-Furqan. Demikian pula firman Allah, bal yuridu kullu imrin minhum ayyuta shuhufan munasyarah. Bahkan setiap mereka menginginkan untuk didatangkan kepada mereka lembaran-lembaran yang tersebar. Surat Al-Mudathir. Itu semua adalah ucapan-ucapan musyrikin. Ya. Itu semua adalah ucapan-ucapan musyrikin Arab. Di mana itu semua bersumber dari kesombongan mereka dan al-inad. Ya, pembangkangan mereka. Dan pendustaan mereka terhadap Rasul. Di mana hal tersebut, ucapan-ucapan musyrikin Quraisy tadi, yang Allah abadikan di dalam beberapa ayat tadi itu juga yang diminta oleh orang-orang ahli kitab sebelum mereka. Kadzalika qalal ladzina min qablihim, demikianlah yang diminta oleh orang-orang sebelum mereka dari kalangan ahlul kitab. Allah Subhanahu wa taala menyatakan yas'aluka ahlul kitab an tunazzila 'alaihim kitaban minas sama. Sama kan permintaannya? Ahlul kitab meminta kepadamu ya Muhammad agar engkau turunkan untuk mereka kitaban minas sama. Kitab dari langit. Kalau orang-orang Quraisy menyatakan walan nu'minu liruqi walan nu'minu liruqika hatta tunazzila 'alaina kitaban naqra'u. Ini musyrikin. Kami tidak akan beriman kepadamu walaupun kamu sudah naik ke langit sana kami melihatnya sampai kamu menurunkan kepada kami kitab yang kami membacanya. Ahlul kitab menyatakan antunazzila 'alaihim kitaban minas sama. Tayyib. Demikian pula di sini faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Bahkan mereka telah meminta kepada Musa yang lebih daripada itu. Ahli kitab. Ya. Minta kepada Musa lebih daripada permintaan kepada kamu ya Muhammad. Mereka menyatakan faqalu arinallaha jahrah. Tampakkan kepada kami Allah. Perlihatkan kepada kami Allah. Dengan terang-terangan. Biar kami langsung bisa melihat dan bertatap muka dengan Allah Rabbul Alamin. Istighbar. Ya. Kesombongan yang tiada-tara. Dan bentuk daripada kecongkakan terhadap Rabbul Alamin. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai Musa, Kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah dengan terang-terangan. Maka di sini menjelaskan kepada kita bahwa qaulal ladzina la ya'lamun adalah al-musyrikin. Lau la yukallimunallahu aw ta'tina ayah, ya. Aw ta'tina ayah ini bentuknya banyak sekali, ya, ucapan-ucapan mereka, permintaan-permintaan mereka yang tersebut di dalam Al-Qur'an. Ternyata permintaan-permintaan tersebut itu telah diminta oleh ahlul kitab sebelum mereka. Maka Allah mengatakan tasyabahat qulubuhum, hati-hati mereka itu serupa. Dia berkata Syaikh Sa'di, kembali kepada ucapan Syaikh Sa'di. Qala jahalah min ahlil kitab wa ghairihim hal la yukallimuna kama kallama rusul. Berkata orang-orang bodoh dari kalangan ahlul kitab dan selain mereka, tidakkah engkau mengajak bicara kami ya Allah? Hal la yukallimuna, tidakkah dia Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kami kama kallama rusul, sebagaimana Allah berbicara kepada para rasul? Au ta'tina ayah, atau didatangkan ayat kepada kami. Ya'nun, mereka memaksudkan, yakni ayatil iqtirah, ayat-ayat yang mereka usulkan. Ayat di sini maksudnya adalah apa yang mereka usulkan itu. Allati yaqtarihunaha bi'uqulihimul fasidah, yang mereka usulkan dengan akal-akal mereka yang rusak. Wa ara'ihimul kasidah, dan pendapat mereka yang tidak bermutu. Pendapat-pendapat yang tidak berkualitas. Ya, ini usulan-usulannya itu nyeleneh-nyeleneh. Mereka minta coba dibelah bulat. Emang kalau sudah terbelah untuk apa? Kemudian bagaimana? Apa maslahatnya untuk mereka seandainya kemudian terbelah? Tidak ada maslahatnya. Ini mereka minta kepada Rasul. Coba kalau kamu adalah Rasul utusan Allah, belah itu bulat. Allah kan ala kulli syai'in qadir. Mampu Allah jadikan itu. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk itu kemudian dibuktikan kebenaran. Terbelah bulat. Ya, disaksikan oleh mata-mata musyrikin. Mereka melihat dengan mata kepala. Satu bagian di sisi barat, satu bagian di sisi timur. Belahnya tersebut mereka melihatnya terpisah, terbelah. Dan itu merupakan tanda daripada tanda-tanda kiamat. Yaqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Wa iyyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Telah terbelah bulan. Ya, iqtarabatis sa'ah, sudah sangat dekat hari kiamat dan terbelah bulan. Dan setiap kali mereka melihat tanda-tanda kebenaran tersebut, mereka berpaling. Dan mereka menyatakan, ini sudah ini lagi, sihir lagi ini sudah ini. Sihrun mustamir. Ya. Dikatakan sebagai apa? Sihir. Mereka demikian memang tidak ingin beriman intinya. Bukan kok tidak datang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bukan kok tidak datang kepada mereka tanda-tanda kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allati tajarra'u biha 'alal khaliq, yang dengan itu mereka telah berlaku lancang terhadap sang pencipta. Wastakbaru 'ala rusulih, dan sombong terhadap rasul-rasulnya. Kaqaulihim, semisal ucapan mereka, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan, kami tidak akan beriman kepadamu hingga kami melihat Allah dengan terang benderang. Yas'alu ka ahlul kitab an tunazzila 'alaihi kitaban minas sama', faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Ahlul kitab minta kepadamu agar menurunkan kitab dari langit. Sungguh Musa telah diminta lebih daripada itu. Wa qalu laula unzila ilaihi malak, Mereka juga mengatakan, kenapa tidak diturunkan kepadanya malaikat? Fayakunu ma'ahu nadhira, sehingga bisa menyertainya menjadi pemberi peringatan. Au yuqa ilaihi kanjun, atau diberikan kepadanya harta karun. Memiliki perbendaharaan yang besar, yang luas. Lantas kalau sudah demikian mau apa? Apa maslahatnya? Dan cara berpikir yang seperti ini yang kemudian menyebabkan manusia akhirnya mudah untuk disesatkan. Ya, Dajjal itu diantara daripada apa yang dimampuinya adalah mengeluarkan perbendaharaan-perbendaharaan. Jadi cara berpikir orang-orang yang modern ini, dan nanti semakin kesana tentunya semakin modern begitu kan. Orang-orang yang kemudian bertemu dengan Dajjal, cara berpikirnya masih cara berpikir orang-orang terbelakang sana. Coba buktikan kalau kamu benar. Dajjal ngaku Tuhan. Turunkan hujan dari langit. Turun betul, bers. Gitu. Langsung beriman kepada Dajjal. Kalau begitu turunkan, apa keluarkan perbendaharaan bumi. Langsung diperintahkan kepada Dajjal. Emas, perak, intan, permata, keluar. Keluar semua. Ya. Keluar semua. Perintah Dajjal. Dan apa saja yang mereka inginkan dimampui oleh Dajjal. Kalau kamu benar-benar Tuhan, hidupkan orang yang mati. Penggal kepala seseorang, kemudian setelah itu dilewati sama dia, hidup kembali. Dipenggal kepalanya, ditancapkan begitu, sudah bisa hidup kembali sama Dajjal. Ini kemampuan si Dajjal. Sehingga memang itu perkara yang sangat besar dan fitnah yang paling besar, tidak ada perintah yang lebih dahsyat dibandingkan perintah apa? Dibandingkan fitnah Dajjal. Tidak ada fitnah semenjak diciptakan langit dan bumi, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnahnya Dajjal. Di sini orang-orang musyrikin dan juga ahlul kitab, mereka meminta kepada rasul-rasul yang diutus kepada mereka permintaan-permintaan tersebut. Au takuna lahu jannah, atau dia memiliki kebun. Al-ayat wa qawluhu wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a, surat al-Isra. Fa hadza da'buhum ma'a rusulihim, maka seperti inilah sudah keadaan mereka, sikap mereka, muamalah mereka terhadap para rasul-rasul mereka. Yatlubuna ayatit ta'annud, mereka meminta kepada para rasul tersebut tanda-tanda pembangkangan, ya, tanda-tanda kebenaran untuk dalam rangka membangkang. At-ta'annud. La ayatil istirsyad, bukan tanda-tanda ayat-ayat yang memberikan bimbingan yang akan menunjukkan akan hidayah. Sama seperti Yahudi datang kepada Nabi, lewat sudah cerita-ceritanya. Kalau engkau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kami, maka kami percaya kamu adalah Nabi. Karena perkara-perkara ini tidaklah diketahui kecuali oleh seorang Nabi. Ini ucapan siapa? Ucapan pendeta Yahudi. Datang kepada Rasulullah SAW menyatakan seperti ini. Dijawab satu persatu. Sudah lewat kan? Dijawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bagaimana kejadian? Kok anak bisa laki, anak bisa perempuan? Apa hidangan penduduk surga yang pertama? Ini, itu semuanya. Dijawab oleh Nabi dengan detail. Dan mereka tahu, sodakta. Kok benar. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Ini menjadi penentu. Kalau kamu bisa menjawab dengan benar, kami beriman. Kalau tidak, hadza firaqu baini wa baini. Apa pertanyaan terakhir? Masih ingat? Ya? Malaikat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di kanan dan kirinya ada dua malaikat. Malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Nah, kami mau bertanya, yang menjadi sahabat kamu, yang turun membawa wahyu, kemudian menyampaikannya kepada kamu, Jibril atau Mikail? Kan begitu. Nah, Rasulullah SAW menjawab, yang datang kepada saya adalah malaikat Jibril, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadi pemisah antara kami dengan kamu, kata dia. Seandainya kamu menjawab Mikail, maka kami mengikuti kamu. Tapi kalau kamu menjawab Jibril, maka Jibril adalah musuh kami. Penjelasannya kembali bisa ya dirujuk pada tafsir ayat yang sebelum-sebelum ini. Maka na'adu wal li Jibril. Fa'innallaha nazzalahu ala qalbika bi'idnillah. Dan seterusnya. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, maka Allah SWT menurunkan kepadanya dan seterusnya. Ya. Siapa saja yang musuh daripada malaikat-malaikat Allah, Jibril wa Mikail. Fa'innallaha adu'udil kafirin. Maka Allah musuh bagi orang-orang kafir. Baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fahada da'bu ma'a rusulihim. Ini sudah keadaan mereka bersama dengan para rasul. Demikian memang. Yatlubun ayat ta'anud la ayatil istirsyar. Jadi permintaan-permintaan tersebut intinya adalah untuk melecehkan atau untuk mengejek. Dan misalnya, persis seperti apa yang diminta oleh Fir'aun kepada Musa. Walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat fas'al bani Israil lamma ja'atuhum. Telah kami berikan kepada Musa 9 tanda-tanda kebesaran. Menjadi tanda-tanda mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Ada 9 macam. Yang seandainya satu saja itu sudah mencukupi sebetulnya. Tongkat bisa menjadi ular. Betulan, ular. Bukan sihir. Betul-betul berubah menjadi ular. Ini tidak ada yang bisa memampuinya kecuali Allah SWT. Ya. Setinggi-tingginya ilmu sihir yang ada, tidak akan mampu untuk merubah tongkat menjadi ular betulan. Tidak akan mampu. Membuat benda mati kemudian jadi hidup. Tidak akan mampu. Ya. Kemudian di sana ada darah. Ada apa lagi? Dufati, kodok. Ada apa lagi? Belalang. Apa lagi? Umal. Apa? Topan, angin. Al-Muhim ada 9 jumlahnya semuanya. Disebutkan di dalam Al-Quran. Yang semuanya itu didustakan oleh Fir'aun. Ya. Mereka asalnya sudah tahu bahwa itu semua benar memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Kamu sungguh sudah tahu kalau ini semua itu tidaklah mampu mendatangkannya kecuali rabbus samawati wal ardi. Yang mendatangkan ini semua adalah Allah. Kamu itu sudah tahu, kata Musa kepada Fir'aun. Wa inilah adzunuka ya Fir'aun masburo. Dan aku menyangka bahwa kamu adalah orang-orang yang binasa, wahai Fir'aun. Karena sudah tahu dan ta'annud. Sehingga, sekali lagi, asalnya, ya, asal daripada mereka ini adalah menentang. Bukan permintaan-permintaan, bukan permintaan-permintaan untuk mencari kebenaran. Sehingga tidak setiap apa yang mereka minta kemudian didatangkan oleh Allah. Percuma. Toh sudah diberi tanda-tanda tersebut. Sebagian daripada tanda-tanda yang dengan itu sudah mencukupi. Walam yakun qasduhum tabayyunul haq. Bukanlah tujuan mereka untuk jelas kebenaran. Beda dengan orang yang mencari kebenaran. Memastikan kebenaran. Seperti saharatu Fir'aun. Ya, para penyihir Fir'aun. Di saat mereka melihat kebenaran di hadapan mata mereka. Mereka tersungkur sujud dan beriman kepada Musa langsung saat itu juga. Beriman kepada Rabbul Alamin dengan berbagai macam resikonya. Di pagi hari mereka masih kafir, musyrik. Ya. Bahkan di saat bertemu dengan Musa, terang-terangan mereka fabi'izzati Fir'aun. ya, dengan bersumpah dengan kebesaran Fir'aun. Setelah tampak jelas di mata mereka bahwa yang mereka hadapi ini bukan sihir, ya, dan mereka orang yang paling paham terhadap sihir, ini di hadapan mereka adalah benar-benar tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tongkat betul-betul jadi ular. Mereka lihat itu ular. Sedangkan tali-tali, tongkat-tongkat kecil yang mereka lemparkan dilahap habis sama ular tersebut. Langsung tersungkur sujud semuanya beriman kepada Allah dan Rasul. Karena memang mereka tidak ada tendensi sama sekali. Ya. Sehingga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna rusul qad ja'u minal ayat. Sungguh para rasul mereka semua telah datang dengan membawa tanda-tanda tersebut. Bima yu'min bimithlihi al-bashar. Yang dengan tanda-tanda yang dengan yang semisal itu, tentunya manusia akan bisa beriman. Seandainya mereka memang menginginkan keimanan tersebut. Walihada qala ta'ala, dan karenanya Allah Ta'ala menyatakan, qad bayyanal ayati liqaumi yuqinun. Sungguh kami telah menjelaskan tanda-tanda kebenaran tersebut bagi kaum yang yakin. Fakullu muqin faqad arafa min ayatillah al-zahirah. Maka setiap orang yang yakin, sungguh dia telah mengenal tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat terang benderang. Wa barahinuz zahirah, dan bukti-bukti yang sangat tampak jelas. Maha sholat bihil yakin, yang sesuatu yang akan bisa melahirkan keyakinan padanya. Wandafa'anhu kullu syakin waraib, dan akan tertolak darinya segala keraguan-raguan dan kebimbangan. Akan tetapi orang-orang yang memang tersesat dan tidak mendapatkan taufik dari Allah tidak akan beriman walaupun didatangkan berjuta-juta tanda kebenaran. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atkum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Sesungguhnya orang-orang yang telah tetap atas mereka kalimat Rabb-mu tidak akan mereka beriman. Walau ja'atkum kullu ayah, walaupun datang kepada mereka seluruh daripada ayat-ayat kebenaran, walaupun datang seluruhnya tidak akan beriman. Hatta yarawul adzabal alim, sampai mereka melihat azab yang pedih. Baru ya, di saat mereka melihat azab yang pedih, yakni azab neraka jahannam, baru mereka percaya ya. Afa sihrun hadza am antum la tubsirun, apakah ini sihir, dikatakan kepada mereka di saat masuk neraka, atau kalian tidak punya mata? Ini sihir atau bukan? Yang diancamkan kepada kalian di dunia yang kalian katakan ini sihir. Apa sihrun hadza am antum la tubsirun? Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Masuklah ke dalamnya. Kamu mau sabar atau tidak sabar, sama saja bagi kalian. Ya, ini tidak akan keluar dari neraka. Orang-orang yang mati di atas kekufuran. Na'udzubillah. Wa nas'allah salama wal afiyah. Wa naktabi ila hadha. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakul mabimdik. Asyadu ala ila ila anta astagfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.